Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa kembali bermajlis di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan melalui talabul ilmi ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Satu tema ekonomi yang kita akan angkat adalah tentang kiat agar supaya kita bisa bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita. Termasuk dari hal yang sunnatullah, manusia diberi oleh Allah hiasan yang berupa syahwat. Zuyina nasi hubbu syahwat. Zuyina dihiasi. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hiasan yang memperindah tentunya yang namanya hiasan. Hubbu syahwat, cinta dengan syahwat. Yang pertama disebut adalah minan nisa, wanita. Bagaimana cara melampiaskan syahwat kepada wanita? Maka syariat membuat aturan. Ada cara yang halal dan ada cara yang haram. Sama-sama bentuknya melampiaskan syahwat biologis. Yang halal ada dua cara. Yang pertama dengan pernikahan. Yang kedua karena memiliki budak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun, mereka adalah alladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu mulumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikum al-adul. Ahlul jannah dalam mereka li furujihim hafidun, mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa kecuali, ini yang dihalalkan, ala zawajihim, terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak perempuan mereka. Fa innahum ghairu malumin. Dua hal ini tidak tercela. Dua ini yang disyariatkan, dua ini yang dihalalkan, dua ini cara yang diperbolehkan. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang dia mencari kepuasan syahwat biologis dari selain itu, apapun itu, fa'alaikum al'adu, mereka adalah musuhnya Allah. Orang yang melakukan perbuatan yang menunjukkan permusuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perzinaan, hubungan layaknya suami istri di luar akad pernikahan yang sah, zina, namanya perselingkuhan, atau LGBT, atau menggunakan alat bantu pemuas syahwat, itu hukumnya diharamkan. Disebutkan dalam hadis Nabi, man nakaha laysa minna man nakaha biyadih, bukanlah pengikut kami orang yang menikahi, yang menyenggamai tangannya, onani atau masturbasi, mencari kepuasan dengan cara yang seperti itu. disebutkan oleh para ulama dengan adatul sa'adatus sirriyah, sebuah kebiasaan yang tersembunyi, atau al-istimna, upaya mengeluarkan air mani dengan tangan atau alat bantu, itu semuanya adalah adu, musuh, haram hukumnya. Walhamdulillah dalam agama kita ada syariatnya namanya an-nikah. An-nikahu sunnat, nikah adalah bagian dari sunnah. Membagiban sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan pengikutku. Bahkan nikah adalah sunnah al-anbiya, sunnahnya para nabi. Kan itu adalah jalur yang syar'i. Nah, pernikahan ini oleh kaum muslimin yang dimaukan dengannya adalah ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dalam mengarungi kehidupan. Bahkan lebih dari itu, ingin mendapatkan kebahagiaan memiliki anak keturunan yang saleh, yang salihah, yang itu sangat banyak manfaatnya. Sering di banyak majelis ta'lim kita menyebut, kita membacakan kitab-kitab para ulama tentang hal ini. Di antaranya karya Syekh Abdullah Bukhari, Hukukul Aulad Alal Abawul Ummahat, hak anak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yani artinya ketika kita menuntut orang anak sebagai anak yang biru walidain, orang tua harus memenuhi dulu hak anak supaya nantinya anak akan biru walidain. Jangan dituntut tanpa kau didik dia. Nah, kamu harus biru walidain. Ternyata orangnya tidak pernah memberikan hak dalam hal ini ta'limuddin. Itu yang tidak akan bisa terjadi karena anak itu adalah cetakan orang tua. Kecuali taufik minallah azza wajalla. Sering kita sampaikan itu. Sehingga hidup di dunia ini dengan pasangan kita harmonis, punya anak yang saleh dan salihah, berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah pernikahan dari kaum muslimin, semua sisinya ibadah. Semua sisinya ibadah. Kita mencari nafkah, menafkahi anak istri, itu ibadah. Bahkan sedekah yang paling besar nilainya adalah menafkahi anak istri. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam banyak kitab diantaranya Riyadhus Shalihin, dinarun anfaqahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqta 'ala miskin, wa dinarun anfaqtu 'ala iyalik a'zamu ajran dinarun anfaqtu 'ala iyalik. Satu dinar yang kau siapkan berjuang fisabilillah, untuk jihad fisabilillah, satu dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, satu dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya satu dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu. Masya Allah, kita bersemangat karena disitu ada nilai ibadah. Termasuk dosa besar orang yang menyanyiakan keluarganya. Kafa bil mar'ithman an yudai'a man yaqut. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar ketika seorang itu menyanyiakan orang yang wajib dia beri makan. Itu semangat. Semuanya rasa capek kita, lelah kita, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hubungan badan melampiaskan syahwat, itu adalah ibadah. Kita akan sampaikan nanti beberapa dalil tentang hal itu. Nabi menyatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Dan pada kemaluan kalian, padanya terdapat sadaqah. Berarti sadaqah kemana-mana boleh pak ya? Ya enggak kemana-mana pak. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya'ti ahaduna syahwatahu akana lahu ajrun. Wahai Nabi, apakah seorang di antara kami kalau mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwatnya, apakah itu ada pahala? Maka Rasul memberitahukan, awalaysa idza wada'a fil haram yakana lahu ajrun. Wahai sahabatku, bukankah kalau syahwat diletakkan di yang haram, bukankah itu berdosa? Wakadzalika, maka demikian juga kalau diletakkan pada yang halal, terdapat di situ pahala. Sehingga tidaklah harus malam Jumat tok, Pak. Biasanya kan malam Jumat tok ya. Enggak, setiap hari boleh. Ya, pagi, siang, sore, malam juga boleh. Kalau ingin lebih sedekah lagi, ya tambah lagi, enggak apa-apa. Tambah apanya itu? Ya, fahamlah sendiri ya. Maka hadirin kaum muslimin, itu ibadah. Punya anak, dididik anak, ibadah terus sampai anak itu beramal saleh. Semua amalan ibadah yang dilakukan oleh anak, orang tuanya mendapatkan pahala sama persis. Bahkan itu adalah apa? Aset besar bagi kita yang mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Waladun salidu lahu. Sehingga memiliki istri menikah seorang wanita itu tujuannya punya anak, yang anak nanti ini akan bermanfaat bagi kita. Orang tuanya masih hidup, anaknya beramal saleh, orang tuanya dapat. Sampai orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya beramal saleh, orang tuanya dapat. Dan itu pembahasan tersendiri. Tapi bukan itu pembahasan kita di siang hari ini. Nanti habis waktu, Pak. Materinya belum sampai. Hadirin kaum muslimin, sehingga pernikahan itu tentunya kita upayakan harmonis, seharmonis, harmonisnya. Seindah-indahnya. Ya, apalagi maaf-maaf punyanya cuma satu tok. Cuma satu tok musuhan terus daya rugi, Pak. Kapan tentramnya? Ya. Gak enak. Yang punya dua dan tiga, kalau di sini ada masalah bisa yang kedua senyum lagi di situ. Kan gitu. Pulang, waduh, bentrok lagi. Pulang, bentrok lagi. Kapan senyumnya? Maksudnya walaupun punya lebih dari satu, juga upayakan harmonis. Sangat indah hidup itu. Lelah dan letih itu akan terbayar dengan senyuman istri yang menghibur hati kita. Hadirin, kita mulai pembahasan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tujuan menikah. Di antaranya disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian dari bangsa kalian, yakni bangsa manusia. Dalam rangka apa disyariatkannya kita menikah, memiliki pasangan hidup? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang bersamanya. Ini tujuan menikah. Kalau menikah itu tidak bisa merasakan ketenangan, gagal berarti, Pak. Gagal. Waja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah jadikan antar kalian, yakni suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang sudah mengikat dengan ikat pernikahan, Allah jadikan adanya mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Hadirin, itu niat dan tujuan disyariatkannya pernikahan. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam, bagaimana bimbingan syariat agar supaya keluarga kita, kita sebagai laki-laki hidup harmonis dengan istri kita. Bagaimana agama kita mengaturnya? Berikut penjelasan para ulama yang bisa kita sampaikan. Kita mulai dengan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ketika Syekh ditanya kaifiyatul mu'asyarah bil ma'ruf bainal zawjain, bagaimana wahai Syekh supaya hidup berumah tangga antara suami istri itu bisa bahagia, Ini pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Al-jawab. Jawabannya agak panjang namun kita singkat. Beliau mengatakan, la syakka anna al-wajib ala kulli min az-zawjain al-mu'asharatu bil ma'ruf. Perhatikan, satu hal yang tidak diragukan, hal yang wajib dalam syariat kita. Wajib dalam syariat kita. Dua belah pihak harus masing-masing bersikap ma'ruf. Yang suami bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf yang baik. Demikian pula sang istri bergaul dengan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Itu hal yang wajib. Artinya bernilai ibadah. Contoh nanti akan kita sampaikan beberapa hal. Berakhlakul karimah dengan istri. Kadangkala pembahasan-pembahasan dalam bab akhlakul karimah itu seringnya berkaitan dengan tetangga, saudara, orang tua. Padahal yang tidak kalah penting berakhlakul karimah suami kepada istrinya. Istri berakhlakul karimah kepada suaminya. Itu hukumnya wajib. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebutkan dalam surat An-Nisa. Syekh Abdul Aziz bin Baz menukilkan ayat ini. Dalam ayat yang ke-19. Allah perintahkan kepada para suami. Wa'ashiruhunna. Bergaullah kalian, wahai para suami. Bersikaplah kalian, wahai para suami. Kepada istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Yang baik. Para ulama menyebutkan ma'ruf ini tidak ditentukan batasannya. Ma'ruf ada dua. Ma'rufun syar'an wa ma'rufun urfan. Baik secara syariat dan baik secara kebiasaan. Kebiasaan masyarakat di situ selama tidak menyimpang dari ajaran syar'i itu baik. Bahasa Jawa umpamanya, kita orang Jawa umpamanya, melayani dengan bahasa yang santun, tutur katanya yang indah, selama itu bukan hal yang maksiat dalam syariat kita, itu ma'ruf, walaupun itu ma'ruf yang urfan. Wahagadha kaum sini. Ma'ruf, pengertiannya luas dan ini hukumnya wajib. Kalau kita menunaikan, itu ibadah. Apa sajakah itu pengertian menggauli atau bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf? Akan kita sampaikan insyaAllah. Beberapa di antara yang bisa kita sampaikan. Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya. فَالْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَيُعَاشِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الزَّوْجَةِ كَذَلِكَ. Maka ayat ini menerangkan wajiban suami bersikap baik kepada istri. Demikian pula istri wajib bersikap baik kepada suami. Istri diwajibkan bersikap baik kepada suami sampai tingkatan sangat tinggi. Law kuntu, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, law kuntu amiran ahadan an tasjuda an yasjud li ahadin la amartu al mar'ata an tasjud li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang manusia sujud kepada orang lain, maka akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Itu kalau boleh lho, artinya tidak boleh. Karena sujud bagian dari ibadah. Bagian dari amal saleh. Yang itu lebih khusus berkaitan dengan ibadah sholat. Tidak boleh kita memberikan gerakan-gerakan sholat, ruku dan sujud untuk manusia. Nah, hadirin yang kami muliakan, itu menunjukkan hak yang sangat besar yang dimiliki oleh suami. Istri harus bersikap baik. Bahkan suami itu adalah menentukan surga dan nerakanya seorang istri. Dulu ada seorang wanita disebutkan Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Seorang wanita yang menyebutkan tentang suaminya. Saya bacakan. Waqalat ammatu Husain ibn Ihsan wa dhakart zawjaha lin nabi. Dulu ada seorang ammah, bibinya seorang sahabat Husain bin Ihsan, datang kepada Rasul menyebutkan tentang suaminya. Zakarat zawjaha, menyebutkan kalau bahasa sekarang curhat, mengeluhkan tentang suami. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan kepada sang ibu itu, faqal unduri aina anti minhu. Wahai sang ibu, wahai sang istri, lihat posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu. Maknanya Nabi memberingatkan kepada sang wanita itu, posisimu di depan suami itu posisinya apa? Seorang istri yang taat, yang mencintai dan beradab dengan suaminya, atau engkau kondisimu di depan suamimu seorang wanita yang tidak taat, beradab dengan adab yang jelek, menyakiti suami, maka itu penyebabmu juga. Begitu Nabi memberitahukannya. Karena bisa jadi suami itu marah kepadamu gara-gara kamu berpola sesuatu yang tidak baik. Maka koreksi dulu dirimu. Koreksi dulu dirimu. Supaya engkau mendapatkan jannah. Di antara cara seorang wanita mendapatkan surga adalah mentaati suami. Jadi seorang istri melayani suami, memasakkan, membuat minuman atau makanan yang disukai oleh suami, atau berdandan dengan pakaian yang disukai suami, atau memakai wangi-wangian yang disukai suami, menyenangkan suami. Itu bukan satu beban. Itu ibadah. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya di rumah seperti babu. Loh, terus bagaimana? Maunya apa? Ya, saya kepengennya ya makan tidur, berak kencing tok. Karena enggak mungkin makan tok, Pak, harus ada beraknya juga. Hadirin yang kami muliakan, engkau sang istri dengan berbakti sama orang tua itu sabilul jannah, jalan menuju ke surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu dengan baik, wasamat syahraha, dan dia puasa 1 bulannya dengan baik, disebutkan dalam sumber redaksi, wada'at zakataha, dan dia menunaikan zakatnya dengan baik, wa ta'at ba'laha, dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabil jannati tsamaniyati masyi'ti. Silakan kau masuk surga. Silakan kau masuk surga wahai sang istri. Melalui 8 pintu surga mana yang kau mau? Silakan. Luar biasa itu. Sehingga kehidupan rumah tangga itu kalau dijalani secara syar'i dari ibadah ke ibadah, dilakukan ibadah, ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Ini dia. Sampai-sampai kalau ada seorang wanita meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha, maka wanita tersebut dakhala jannah, masuk dalam surga. Akan kita sampaikan insyaallah urutannya. Ini muqaddimah. Maka hadirin sekalian, itu semuanya bukan beban. Itu semuanya adalah ibadah. Maka sang istri harus tahu kesukaan suaminya. Ini suami senangnya apa? Harus dipelajari. Masa sudah hidup 5 tahun, 10 tahun gak paham-paham? Ya? Harus tahu suami senangnya pakaian yang warna apa. Yang seperti apa. Ya? Minyak wangi seperti apa. Itu diperhatikan. Jangan malah justru pakai minyak wangi kalau mau kondangan tok. Kalau di rumah bau nyapek, bau keringet. Jangan, suamimu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu. Ya namanya seorang wanita yang paling berhak mendapatkan kebaikan adalah suaminya, bukan orang lain. Wa hakadha qaul muslimin. Kalau dijalani itu semuanya adalah ibadah demi ibadah. Orang mengatakan wanita itu kegiatannya apa? Sumur, kasur, dapur. Lelah, letih, capek. Tapi itu ibadah, wa ikhwan. Sampaikan itu kepada istri, itu ibadah, itu ibadah. Tentunya suami yang baik pun ada kriterianya. Hadirin akan disebutkan dalam hadis yang sahih. Atau disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-228. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Istri, sebagaimana mereka memiliki kewajiban terhadap suaminya, mereka pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para suaminya. Wal rijal alaihinna darajah, dan laki-laki yakni suami memiliki derajat yang lebih daripada wanita. Satu kiat hidup yang bisa membahagiakan dan kalau kita menyelisihinya pasti binasa adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamina 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jangan diselisihi. Artinya janganlah engkau wahai para istri berusaha menguasai suami. Itu berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, la yaflihu qaumun man wallahu ra'ah. Man wallahu ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum yang pemimpinnya adalah wanita. Satu rumah tangga ternyata dipimpin oleh seorang istri. Suaminya takut sama istri. Tidak ada kebijakan mau bilang ini. Gak berani mau usul ini. Gak berani semuanya. Istri yang menentukan sampai masalah keuangan. Sampai masalah pendidikan. Masalah suaminya. Takut sama istri. Dia kalau mau pulang itu apa? Takut karena di rumah ada harimau betina yang siap menerkam. Dia betahnya di luaran sana. Kalau di luaran dia bisa, pak seperti gaduh kaca. Begini dia di luaran, nunjuk-nunjuk kepada anak buah, begini-begini. Begitu di rumah, kumisnya nyeluntrut, pak. Gak bisa lagi dia punya taring karena kalah dengan istrinya. Itu gak akan bahagia. Itu tidak akan bahagia. Apalagi kalau sampai suaminya meminta hubungan badan, istrinya menolak dengan berani. Ngapain? Sudah malam tidur. Capek. Ini mengerikan sekali itu. Kenikmatan berumah tangga sebelah mana yang didapat? Hal yang paling dibutuhkan oleh suami itu pun dia tidak mendapatkannya. Mau kemana lagi dia melampiaskannya? Ya kalau masalah kopi atau teh ya dia bisa beli di warung, pak. Kalau yang satu itu beli di warung mana? Warung remang-remang. Hadirin akan di antara pembahasan kita. Hak kita kedepankan hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. hak istri. Mereka punya hak. Ya harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Diharapkan dengan itu akan harmonis. Karena kita sebagai sang suami pemegang kendali nahkoda rumah tangga kita. Mau bagaimana, mau berupa apa. Mau berlayar dengan, berlabuh dengan baik atau dengan penuh ombak yang beriak. Bahkan bisa pecah kapal kita. Kita sang suami yang memegang nahkodanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang bisa kita sampaikan yang pertama dalam pembahasan kita berkaitan dengan hak seorang istri. Awalan, al-ihsanu fil mu'amalati wal mu'asyaratu bil ma'ruf. Yang pertama adalah berbuat baik dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan istri kita. Kita sampaikan sedikit keterangan tentang hal ini, contoh-contohnya dengan cepat. Istri itu adalah amanah. Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diserahkan sang istri ini atau wanita ini kepada kita. Dengan adanya akad pernikahan. Itu amanah. Yang tidak boleh kita menyia-nyiakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fayajib alai ihsan mu'amalatiha. Maka wajib bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Kaulan misa dalam hal ucapan. Ucapan yang baik. Ucapan yang lemah lembut. Ifatul lisan. Pilih kosa kata yang lembut. Kelembutan ini oleh kaum muslimin. Sudah dipastikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Akan membuat rumah tangga baik. Sebagaimana secara umum disebutkan dalam hadis alaikum birifki fanyarifka la yakun fi syai'in illa zanah. Wajib bagimu untuk bersikap lemah lembut. Karena sikap lemah lembut ketika diletakkan pada satu kondisi pasti akan menghiasinya. Dan ketika sikap lemah lembut itu kau hilangkan, kau ganti dengan sikap kasar, pasti situasi akan rusak dan berantakan. Hadirin sekalian, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yang sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, Allah menyatakan kalau ada sesuatu dari istrimu yang kau tidak sukai, maka Allah sebutkan fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi sesuatu yang kau tidak sukai. Wa yajallallahu fi khairan katsira, ternyata Allah jadikan kebaikan yang banyak bagimu pada pasanganmu itu. Hadirin yang dimuliakan, istri kita bukan wanita yang sempurna. Ada di sana sini kekurangan. Mungkin kita merasa itu apa namanya tidak suka. Tetapi berjalannya waktu. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak dari istri kita ini. Istri kita ini penyayang, penyabar. Memberikan keturunan. Bismillah anak-anak yang soleh dan salihah. Istri kita ini mendidik putra-putri kita. Menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang haram. Menjaga dari musik-musik. Menjaga dari hal-hal yang mungkar. Menjaga. Khairan kathiran. Yang dulu kita menganggap, ah istri kita kok begini ya. Kayaknya kurang loh. Ya kurang lah. Wong antum lihatnya yang di jalan-jalan yang terbuka kayak gitu, Pak. Yang lebih dari istri kita. lebih tinggi, lebih putih, lebih bahenol, lebih berisi. Nah, wong kayak gitu-gitu ya, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang kalau takdirkan sebagai istrimu, kebaikan yang banyak kau bisa raih. Dan yang lebih tidak kalahnya, ketika kita meninggal, istri kita tetap dalam keadaan taat, mendoakan suaminya, mengingat suaminya, masya Allah, tetap mendidik anak-anak kita dan yang lainnya. Ya, disebutkan dalam hadis, kalau kita melihat kekurangan pada istri kita, itu jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Nabi menyebutkan, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منا خلقا رد بآخر. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Ini seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah. Yani suami membenci istrinya gara-gara ada satu kekurangan. Jangan. Kenapa in kariha minha khuluqan radiya bi akhar? Karena kalau dia melihat sisi kekurangan dari istrinya, dia bisa melihat kebaikan yang lain. Ada sisi kekurangan, tapi dia seorang wanita yang salafiyah. Dia orang yang menutup auratnya dengan baik. Sang suami sangat bangga dalam hal ini. Di saat wanita sekarang ini tidak tahu jilbab yang syar'i, di saat wanita di zaman sekarang ini mereka berlomba-lomba untuk mereka mempertontonkan auratnya, istri kita istiqomah. Ini penilaian yang baik. Istri kita menggembirakan kita dan yang lainnya. Lihat kebaikannya. Kekurangan kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Karena kalau ini tidak dilakukan, terus-menerus engkau tutup kekurangannya, yang istri kita tidak mungkin bisa untuk memperbaikinya. Misal pada fisiknya umpamanya. Ya tidak bisa diperbaiki. Itu sunatullah. Kalau mungkin masalah masakan ini kukasinan, ya besok dikurangi garamnya. Kan gitu. Bisalah itu. Ini kok kurang rapi, ya bisa diperbaiki, dibikin apa. Ya, ini koknya kurang bisa berdandan. Ayo anti berdandan biar saya senang. Ya bisa, asalkan mana modalnya. Duitnya disit ngeneng. Ya, dikasih uang juga tidak malah survive dandan. Modalnya kurang pak. Kasih modal. Di sana beli baju ini yang seksi gitu. Saya suka kalau melihat engkau seksi. Pakaian yang seksi. Tidak masalah. Selama memang tidak ada anak pak. Dan itu khusus kamu saja yang melihatnya. Wah kata kaum muslimin. Ini. Yang berikutnya kaum muslimin. Adalah bimbingan Nabi SAW kepada para suami. Hadis ini bukan celaan kepada wanita. Kita ingatkan. Bukan celaan kepada wanita. Hadis ini untuk para suami. Nabi menyebutkan, istausu bin nisai khairan, fainal mar'atu khuliqat min dil'in. Hendaknya kalian menasihati wanita itu dengan cara yang lembut. Ingatkan, nasihati, berwasiat dengan cara yang baik. Innahunna khuliqna min dil'in. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Min awaja syain fi dil'a. Yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Fa'indahabta tukimahu. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya dengan paksa, kasar tahu, engkau akan mematahkannya. Wa'intaraktahu lam yazal i'waj. Kalau engkau biarkan wanita seperti itu, dia akan selalu bengkok. Fa'stausu bin nisai khaira. Maka hendaknya yang berwasiat dengan wasiat yang baik. Hadis ini kaum muslimin nasihat bagi para suami. Jangan kita wahai suami mengatakan kamu wanita memang tercipta dari tulang yang bengkok. Marah-marah seperti itu. Itu jelek. Bukan untuk seperti itu hadis ini. Tetapi untuk menasihati para suami. Wanita itu delus. Tahu tulang yang bengkok? Tulang yang bengkok itu kalau dipaksakan untuk lurus patah. Tulang itu halus, dielus, supaya tidak bengkok banget. Nanti suatu saat ada masalah, elus lagi. Sehingga kalau wanita berbuat sesuatu, itu dielus pak. Karena mereka memang makhluk halus. Makhluk halus itu bukan hantu. Mereka orang-orang yang halus tubuhnya, harus dielus. Dinina bobokan, dipokok, gitu. Kamu makhluk halus, dielus pak. Dielus hatinya dengan kata-kata yang merdu. Kalau lagi marah itu maknanya bukan benci dengan kita. Dia marah karena minta diperhatikan. Tolong dong perhatikan aku. Cuman gak keluar, yang keluar merengat-merengut begini. Tapi kalau begitu dia marah, dipeluk, dielus. Wah dia sudah, ini yang saya inginkan. Luluh hatinya kaum muslimin. Apalagi langsung kau kasih duit, wah lebih luluh lagi. Setelah itu berhubungan badan, oh sudah sempurna itu, kenyang semuanya kaum muslimin. Dan itu adalah sunat. Ini ada pembahasannya. Kita wis suami, jangan keras-keras. Kalau berhubungan badan itu disunahkan memperhatikan syahwat istri. Jangan kita tetap yang puas. Jangan keras-keras mau dengar. Itu ada pembahasannya kaum muslimin. Tunggu dia sampai dia puas. Karena dia tidak mendapatkan itu kecuali dari kita. Kan tidak ada poliandri. Adanya poligami. Perhatikan itu. Sehingga kalau seandainya kita kok butuh muqawiyat penguat, tidak masalah, beli saja. Oh, itu untuk kepentingan membahagiakan istri kok. Wah kata kaum muslimin pembahasannya sampai ke sana. Itu termasuk bagian dari bergaul dengan pergaulan yang baik. Ya. Hadirin sekalian, yang berikutnya hak istri adalah saunu zauja wal ghirtu 'alayha wa ihtiramuha. Mencintainya dan menghormatinya. Istri itu haknya yang harus kita tunaikan, mencintainya. Kita mencintainya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ayat yang tadi kami sampaikan, dan Allah jadikan di antara suami istri rasa cinta, itu tumbuhkan itu. Kita mencintai istri kita pun mencintai kita. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dibangun di atas cinta mencintai. Jangan malah kebalikannya, istri yang kita nikahi dengan syar'i, kita tidak mencintainya, malah yang dicintai istri orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Selingkuh. Dulu ada iklan yang saya tidak paham-paham, kemudian begitu ada yang mengatakan paham, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Itu pernah mendengar baca itu? Iklan di pinggir jalan itu pak. Anda gak paham pak, maksudnya apa itu. Begitu ada yang mengatakan itu maknanya, istri orang lain lebih menggairahkan daripada istri sendiri. Astagfirullah, terjemahannya, tafsirannya ke situ toh. Mengerikan sekali itu. Jangan seperti itu, istri kita ini yang kita berhak dia mendapatkan cinta kita. Berhak dia. Apalagi punyanya cuma satu. Siapa lagi yang akan kita cintai kalau bukan istri kita, Pak? Ya. Ini yang kedua, kita singkat saja karena banyak pembahasan. Yang ketiga, i'fafu zaujah. I'fafu zaujah. I'faf itu bahasa Arab afif. Iffatun, menjaga kehormatan. Di antara hak istri yang harus diperhatikan oleh suami, suami harus bisa menjadikan istri ini menjaga kehormatannya. Dalam bab ini, kepuasan biologisnya. Banyak wanita yang selingkuh gara-gara suaminya kurang memperhatikan hal ini. Teladur dalam hal ini. Akhirnya dia karena bekerja, dia bermain dengan teman kerjanya. Banyak terjadi itu karena dia di rumah tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih orgasme. Karena ini pembahasannya rumah tangga ya ke situ-situ pak, nggak apa-apa ya. Ini ada anak-anak yang mungkin ya, nggak apa-apalah, ilmu bagi antum. Disebutkan hadisnya muttafaqun alaih, hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, sampai berita kepada Rasul beliau ini kalau siang puasa, kalau malam sholat. Beliau mengatakan, ya Abdullah, alam ukhbirk annaka tasumun nahar wa taqumul lail, telah sampai kepadaku sebuah berita tentangmu kalau engkau siang hari puasa terus berpuasa, kalau malam hari sholat malam terus. Artinya istrimu kapan nih jamahnya? Orang kalau sedang puasa ya dia tidak boleh berhubungan badan pak, karena itu istri nanti kalau pas dari pembahasan hak suami, istri tidak boleh puasa kalau sunnah, kalau wajib puasa Ramadan harus. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznihi. Tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah ketika suaminya ada kecuali dengan izin suami. Kenapa? Kalau sedang puasa mau diapa-apakan enggak boleh lagi puasa, pak. Suami boleh. Kamu puasa hari ini, saya ada kok puasa, enggak boleh. Batalkan. Saya butuh kamu. Maksudnya ya, butuhnya itu maksudnya. Wanita harus membatalkan puasanya, enggak boleh ngeyelus. Jangan sekarang lah, saya lagi puasa nanti malam. Enggak, karena mood seorang laki-laki bisa pagi, siang, dan sore. Enggak mesti harus malam. Malam kadang malah enggak mood, tahu mood pak maksudnya. Enggak ngeh kayak gitu. Ini pembahasan yang inti. Kita bacakan hadisnya. Maka Rasul memberitahukan kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Sumuftir, puasa dan jangan kau berpuasa. Yani kadang puasa, kadang tidak berpuasa. Wakum, wanam, berdiri yang kau waktu malam dan kau tidur waktu malam. Fa'inna karena sesungguhnya dijazadika alaika haqqan, badanmu memiliki hak. Lelah letih badan ini punya hak diistirahatkan. Kemudian Nabi mengatakan, wali ainaik alaika haqqan, matamu memiliki hak. Wa inna li zawjika alaika haqqan, istrimu juga punya hak yang wajib kau tunaikan. Apa itu? Al-ifah tadi. Istri itu juga butuh kepuasan biologis yang dapatnya dari suami. Dia punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, maka berikan setiap orang yang memiliki hak atasmu haknya masing-masing. Hak ada kaum muslimin, sehingga hendaknya kita memperhatikan hal yang seperti ini. Bisa difahami hadirin? Nah. Yang berikutnya kaum muslimin yang bisa kita sampaikan, kita berkejaran dengan waktu, adalah hifdu asrari zaujah. Kewajiban menutupi kekurangan istri. Apapun yang kita dapati kekurangan dari istri kita, apakah fisiknya atau mungkin ada kebiasaan yang kurang baik mungkin, atau sesuatu yang aib pada istri kita, dalam apalagi yang berkaitan dengan permainan ranjang, jangan pernah kau ceritakan itu. Dan itu hak istri kita, nanti akan sama hak suami, jangan sampai istri berbicara di kemana-mana tentang kekurangan pasangannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asharin nasi manzilatan yaumil qiyamah, Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, asyarinnas, jelek-jelek manusia, manzilat yang kedudukannya nanti di yaumil kiamah adalah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Seorang suami yang melakukan hubungan badan dengan istrinya, istrinya juga melakukan hubungan badan dengan suaminya, artinya sudah tahu dalamannya masing-masing. Kemudian ternyata sang suami bercerita tentang kejelekan istrinya di depan orang lain. Lagi jengkel dia cerita kepada teman kerja, istriku ternyata begini-begini. Itu haram ya. Itu pasanganmu. Yang wajib engkau cintai, bukan kau bongkar aibnya. Kadangkala kebalikannya, para istri yang menyebutkan aib suaminya. Ghibah namimah. Dan itu adalah dosa besar. Menghibai orang yang bukan suaminya saja haram, apalagi suaminya. Kadangkala yang terjadi itu, ini pernah terjadi, seorang ibu muda, karena kurang pengalaman, mengeluhkan bagaimana minta solusi tentang suaminya yang begini. Saya kurang apa dengan suaminya, suami kok begini-begini. Minta solusi nasihat. Ibu muda mengambil ilmu dari ibu yang sudah pengalaman berumah tangga lama. Ternyata bukan mendapatkan solusi jalan keluar. Bahkan ibu yang senior ini mengatakan, mbak, suami itu belum apa-apanya dengan suamiku. Maksudnya pripun, Pak? Maksudnya pripun, Bu? Suamiku lebih jelek daripada suamimu. Malah berlomba-lomba menyebutkan kejelekan suami. Jadi suami yang paling hebat, paling jelek gitu. Karena apa? Berlomba-lomba dalam menyebutkan kejelekan suami. Na'udzubillahi min dzalik. Kok terjadi seperti itu malah justru? Itu salah. Haram hukumnya, harus kau tutupi. Harus engkau puji suamimu. Harus engkau sanjung istrimu. Istriku, Masya Allah. Apa enggak ada kekurangan? Ya namanya manusia, Mas. Tidak ada yang sempurna. Tapi Masya Allah istriku. Saya bangga dengan istriku. Wahagata kongsi. Saya sangat cinta dengan istriku. Bentuknya apa cintanya? Sebutkan kebaikan istri. Alhamdulillah. Sehingga engkau tampilkan nilai yang positif, yang baik. Dan itu hak istri yang wajib ditunaikan. Demikian pula hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Yang berikutnya kaum muslimin adalah nafkah. Nafaqatuz zawjiyah. Menafkahi istri. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan hal itu. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Berikanlah mereka tempat tinggal dari tempat tinggal yang kalian mampu. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Dan jangan kalian membuat mereka sempit untuk memadharati mereka. Wa in kunna la tuhamlin, kalau mereka adalah wanita yang sedang hamil, fa'anfiqu alaihinna. Berikan nafkah kepada mereka. Hatta da'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan anak-anaknya. Sampai mereka melahirkan anaknya. Ayat ini berkaitan dengan zaujah yang tercerai. Zaujatun mutalaqatu, istri yang tercerai tapi posisinya itu hamil, wajib diberi nafkah, ditempatkan di tempatnya. Apalagi kalau itu istri yang posisinya adalah zaujah, istri bukan tercerai, itu lebih lagi harus diberi apa? Nafkah. Di antara ayatnya atau hadis yang kita masuk pada hadis yang riwayat dari sahabat, hadis disahkan Syekh Al-Albani wa inda Abi Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan suila an haqqi zawja. Satu hari Nabi ditanya tentang hak istri. Faqala, maka Nabi mengatakan, antud imaha, hendaknya engkau memberi makan kepada istrimu. Idza ta'amta, ketika engkau makan. Pantaksau haydak tasayt, dan hendaknya engkau memberi pakaian kepada mereka ketika engkau memberi pakaian. Artinya nafkah itu bukan hanya sekedar makan, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ini yang harus diperhatikan oleh para suami. Yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah yang tidak kalah pentingnya, istri punya hak ta'limuha umur din, pendidikan agama. Para ulama menyebutkan hak ini hak yang terbesar yang harus ditunaikan oleh para suami. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cara menjaga mereka dari api neraka adalah dengan ta'limuddin, mendidik ilmu agama. Istri kita punya hak besar. Istri kita dan anak kita punya hak besar yang harus kita tunaikan. Bukan hanya panasnya matahari. Kita enggak mau anak kita, istri kita tersengat matahari. Kita bikinkan rumah. Kalau enggak ada rumah, kita kontrak. Bagaimana suami ini bertanggung jawab melindungi istri yang dia cintai dan anak-anaknya dari teriknya matahari. Kalau itu masih di dunia. Dan kita sudah diwajibkan harus melindungi mereka dari api neraka. Ini kewajiban yang paling pertama. Kenapa kalau urusan tadi sandang pangan papan, orang kafir pun instingnya sebagai manusia seperti itu. Tapi mereka tidak ada kewajiban ini bagi mereka. Yani mereka tidak melakukan hal ini. Yani menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Kalau kita tidak punya ilmu, ajak mereka talabul ilmi. Agar mereka mendapatkan ilmu. Jangan suaminya tok yang taklim. Sudah suaminya tok yang taklim, ketika ditanya sama sang istri ketika pulang, tadi taklimnya apa? Waduh, kelalen. Lupa. Terus istrinya mau bagaimana? Dia punya hak untuk bisa selalu istiqamah dan terlindungi dari panas api neraka. Hadirin yang mulia, kita masuk kepada hak-hak suami yang wajib diperhatikan, ditunaikan oleh sang istri. Kenapa kita baca ini? Karena tadi Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan agar supaya bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, maka suami istri masing-masing harus memenuhi haknya masing-masing dan menunaikan kewajibannya masing-masing. Tanpa kita tahu, ya kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita tahu dan berupaya memenuhinya, maka insya Allah Allah memberikan taufik dan barokah. Keluarga kita bahagia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga ketika kita berada di mana, kita ingat rumah. Kita kangen dan rindu di rumah. Ada istri yang siap untuk memberikan kepuasan, memberikan surprise kepada kita, servis yang baik kepada kita. Senang, luar biasa. Tidak ada kepikiran dengan wanita lain yang seperti itu, yang seperti itu. Karena tercukupi kebutuhan dengan istri yang cantik, yang mempesona, yang indah, yang menawan. Ini. Yang pertama yang bisa kita angkat dalam pertemuan kita, adalah sebagaimana yang pertama kita bikin poin supaya mudah untuk membacanya adalah husnu mu'asyarati zauja li zaujiha wa diya wa ta'diyatu hukukihi. Seorang istri harus bergaul dengan baik kepada suaminya, insyaallah heran. Seorang istri harus bergaul dengan baik dengan suaminya dan memenuhi hak-hak suaminya. Misal seperti mentaatinya dalam hal yang Allah ridhai, bukan hal yang maksiat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, maka wanita itu akan masuk dalam al-jannah. Kenapa wa suami ini ridha kepada istrinya? Karena istrinya ini masya Allah dia cinta sekali. Wanita yang taat ibadah, taat kepada suami, tidak pernah berucap kasar kepada suami. Allah takdirkan meninggal dunia. Suaminya ridho dengan istrinya, ridho dalam keadaan baiknya istri kepada suaminya. Ini menjadi asbab dakhalatil jannah, masuknya sang wanita itu ke dalam apa? Al-jannah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, a'zamun nas haqqan 'ala al-mar'ati zawjuha. Wanita, manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari seorang wanita adalah suami. Seorang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari seorang wanita adalah suaminya. Suaminya yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari sang wanita itu, yakni istri kita. Hadis ini sanadnya ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang melemahkannya, ada yang menghasankannya. Hadirin sekalian, seorang wanita yang salihah, ciri-cirinya adalah dia bertakwa kepada Allah pada dirinya. Wal mar'atu salihatu yal mar'atu taqiyatu allati tu'adil wajibat. Wanita yang salihah adalah wanita yang bertakwa, yang menjalankan kewajiban-kewajiban syar'iyah yang Allah wajibkan kepada dirinya. Wa tajtanibul muharramat, dan dia meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Dan dia pun mentaati suaminya. Fala tudayyi huquqahu, dia tidaklah menyia-nyiakan hak suaminya. Ini wanita yang salihah. Sama-sama disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "La tu'addi al-mar'atu haqq Allah hatta tu'addi haqq az-zawj." Seorang wanita tidaklah dikatakan mengerjakan haknya Allah sampai dia mengerjakan hak suaminya. Yani ketaatan seorang wanita ini kepada suami itu bagian dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita punya istri yang seperti ini, alangkah senangnya kita. Gembira sekali dapat pasangan yang seperti ini. Taat, bisa memuaskan luar dalam. Wah, pengennya ketemu terus, berpisah itu enggak senang. Kepengennya ngeliat terus istri yang cantik dipelukin terus dilus-lus karena mereka makhluk halus. Hah? Suaminya seneng dapat pasangan seperti ini. Antum ngeliat istri sholat duha, masya Allah. Istriku sholat duha mendoakan suaminya dapat rezeki yang lancar. Bangun malam, kita hanya ngerti tok. Melek, lagi salat malam. Terus kita apa? Turu maning belakang. Kita sudah, luar biasa nih. Salihah, betul. Nampak dari dia amaliyahnya. Tutur katanya, suami senang sekali. Hadirin sekalian, yang berikutnya. Hak yang harus ditunaikan oleh istri. Hak suami. Adalah wa min jumlati huquqi zawj ala zawjatihi walati matlub syar'an ala zawjati an tura'iha. Di antara hak suami yang harus diperhatikan adalah alla tamna'u haqqahu min al-istimta'. Jangan sampai ada seorang istri yang menghalangi hak suami untuk berlezat-lezatan dengan tubuhnya, yakni biologis. Illa fi maharma syar'an, kecuali sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Misal ketika haid umpamanya, enggak boleh. Maka sang istri harus menolak. Atau na'udzubillah min dzalik min duburiha, dari duburnya. Itu enggak boleh. Pembahasan tersendiri. Dilaknat Allah Azza wa Jalla dan hal itu. Ya. Itu adalah perbuatannya kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Lutiyah yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan, maka dengan ini seorang istri harus berupaya memberikan servis yang paling memuaskan untuk suaminya. Sebagus-bagusnya. Servis sebagus. Itu ibadah kaum muslimin. Wanita mandi sebelum datang suaminya dari kerja, agar baunya wangi, bukan bau ketiak, maaf-maaf. Karena kadangkala bau badan yang kurang sear sedap. Ini suami mau pulang mandi dia. Bersolek yang cantik. Berpakaian yang disukai oleh suami. Menarik syahwat suami. Ini ibadah. Ibadah. Memuaskan suami dalam hal ini sehingga suamimu terjaga dari perzinaan, terjaga pandangannya dari keharaman. Engkau sudah bisa memuaskan suami, itu ibadah kaum muslimin. Sampai-sampai kalau seandainya ada yang menentangnya dan tidak mau memberikan kepuasan terhadap suaminya, dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari atau sampai suaminya ridho kembali. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyihi fabat fabada ghadban 'alaiha la'atul malikah tatasbih." Apabila ada suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan dan dia ternyata menolak, maka suami marah dalam satu malam itu, maka malaikat melaknatinya sampai pagi hari. Kalau seandainya lagi masak bagaimana? Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Suami mau pergi safar mamanya karena ada tugas luar kota 2-3 hari. Ini butuh dikasih bekal. Bahasa Jawanya sangu. Yang jaluk sangu. Istrinya lagi sibuk masak. Tetap harus penuhi kemauan panggilan suami. Masaknya nanti dulu. Ya gosong. Ya dimatikan kompornya, Pak. Biar jangan gosong. Nabi menyebutkan hal itu. Sampai tingkatan itu. Nabi mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Apabila seorang suami meminta, mengajak istrinya untuk berhubungan badan, maka hendaknya sang istri memenuhinya walaupun dia sedang dalam keadaan memasak. Tinggalkan itu demi memenuhi panggilan ajakan sang suami. Hakadza qaum muslimin. Dalam rangka apa itu semuanya? Mendapatkan kehidupan yang apa? Harmonis, bahagia. Sang suami betah di rumah. Sang istri pun senang karena suaminya suami yang soleh. Sampai wa kaum muslimin, para ulama kita menyebutkan semua hak yang berkaitan dengan hal itu. Saya sebutkan di sini, inna haqqal istimta' zawjat zawj bi zawjatihi dimni hududi syar'i. Perintah istri memuaskan suami dalam hal yang satu ini, istimta', berlezat-lezatan dalam berhubungan badan, ini termasuk kewajiban syariat. Bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, tetapi kebutuhan apa? Kewajiban syariat yang harus ditunaikan oleh sang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena ini adalah sababun muhimun jiddan li sa'adati zaujain. Karena berhubungan suami istri ini adalah sebab yang paling besar di antara sebab-sebab yang ada untuk demi keharmonisan kebahagiaan rumah tangga. Sang suami puas syahwatnya, bahagia dia hidupnya. Sang istri pun puas. Dia pun bahagia karena dia tidak menderita kejiwaannya dalam bab yang satu ini. Tercegah dari perzinahan dan perselingkuhan karena masing-masing bisa memuaskan pasangannya. Dan sebuah ubur rampe yang menuju ke sana itu pun bagian dari ibadah. Kalau kita diharamkan memandang wanita yang bukan mahram, karena itu adalah apa? Mengarah pada perzinaan. Wala taqrabu zina. Jangan kau mendekati perzinaan dengan melihat wanita yang bukan istrimu. Apalagi kau berbicara dengan mereka, tangan dengan mereka, ingin mendengarkan suaranya wanita itu. Oh, itu penyakit itu. Itu haram, itu menjurus pada perzinaan. Hendaknya para istri kita itu mampu lebih dari wanita-wanita itu. Mampu. Yang bisa kita lihat ya istri kita. Hendaknya mereka mampu memuaskan mata kita. Wa hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Panjang lebar tentang hal ini, tapi insyaallah kita cukup dengan pembahasan yang satu itu. Yang berikutnya ya kaum muslimin, ini sudah hampir 11:30. Ada satu faedah sebelum kita beranjak pada hak yang berikutnya. Dengan pembahasan dari di atas ya kaum muslimin, minal fawaid al-muhimmah an nadhkura huna annahu fardun 'ala az-zawja. Dengan ini wajib bagi para istri. Idza talaba minha zawjuha, apabila suaminya meminta kepada istrinya, antutan tatazayyana, agar supaya sang istri itu berhias. Berhias dengan makna yang luas, fil bait, ketika di dalam rumah. Lil imtita'i lil istimta', dalam rangka suami berlezat-lezatnya, berlezat-lezatan, baik itu bentuknya melihat. Bahasa Jawanya nyawang. Ngerti nyawang, Pak? Apa ya bahasa Indonesianya nyawang? Ya nyawang, melihat dengan menegun. Lihat begini, sampai istrinya kikuk. Ada apa, Biko, didelingi. Kamu cantik banget kok. Wah, pujian seperti ini penting. Itu hak istri. Yang dari kelewatan pembahasannya. Ya. Istri juga butuh dipuji. Sebagaimana Rasul memuji Aisyah. Memanggil, ya Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerahan. Wanita itu kalau dipuji semakin pede. Berarti suamiku cocok denganku. Wow, besok supresnya lebih lagi. Servisnya lebih lagi. Ketika engkau memujinya dengan pujian-pujian yang engkau cantik. Masya Allah, salihah. Saya senang sama kamu. Wah, luar biasa. Sang wanita butuh. Ya. Demikian pula sang suami butuh. Maka ini hukumnya wajib. Saya suka kalau kamu gincunya merah. Sampaikan itu. Saya suka kalau rambutmu begini deh. Kalau begini-begini. Coba naik. Masya Allah. Gaunnya kayak gini. Yang transparan. Tidak apa-apa. Tapi ya kalau istrimu nuntut, ya diberi modal. Duit enggak ada. Nah, dikasih nih. Beli sana. Nah. Beli dia. Tanpa sepengetahuanmu begitu dia tampil di depan muka. Wow. Beda dari langit turun. Ya. Tampilan yang memukau. Wah, kata kaum muslimin. Itu hukumnya fardu. Demi menyenangkan suami dalam bab kepuasan biologis. Panjang lebar para ulama menyebutkan ini. Banyak kitab tentang hal ini. Sampai ketika mula'abah. Rasulullah SAW itu ketika menyebutkan tentang apa? senggama itu mula'abah, muqabalah, berpelukan, berciuman dan yang lainnya. Saya bingung menyebutkannya karena ada yang masih bujang. Tapi itu bukan satu yang aib untuk dibahas dalam syariat kita. Itu ada ilmunya, ada penjelasannya, hal yang seperti itu. Sampai dibahas tentang saya mau ngomong apa? Bahasa sekarangnya karaokean mungkin ya Pak ya. Oral sex. Itu dibahas oleh para ulama walaupun ada yang menyebutkan itu dilarang, tetapi ar-raji dalam ini boleh. Karena itu tidak ada larangan secara syar'i dan itu ada nas diperbolehkan. Nisa'ukum harsulukum fatu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Silakan datangi sawah ladang kalian anna syi'tum, semau kalian, kecuali yang dilarang cuma satu. Min duburiha, dari duburnya. Berarti ketika tidak ada larangan yang lain, hanya ini satu saja, yang lainnya boleh. Ketika Rasul Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa hak seorang yang sedang berpuasa suami istri, Nabi Aisyah mengatakan, Rasul mengatakan, isna kulli syai illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, yakni memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Walaupun sedang berpuasa silakan, karena apa? Yang haram adalah jimaknya, memasukkan kemaluan pada kemaluan, bercium, berpelukan dan yang lainnya itu boleh. Bahkan berbuka dengan senggama boleh. Maksudnya bagaimana? Nunggu begitu Allah Akbar. Saya sulit ngomongnya. Itu dibahas oleh para ulama. Boleh ya kaum muslimin. Itu bagian dari syariat kita dalam rangka memuaskan pasangan. Dan jangan lupa istri juga butuh puas. Istri juga butuh apa? Dipuaskan. Kadang-kadang ada laki-laki yang tidak peduli. Dia hanya memuaskan dirinya sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah termasuk hak suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri adalah jangan sampai memasukkan seorang laki-laki pun ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Walaupun kakaknya, walaupun saudaranya. Alla tudkhil ahadan bait zawjiha illa bi'iznihi. Demikian pula dengan tidak boleh berpuasa. Puasa sunnah maksudnya. Kecuali dengan izin suaminya. Sampai sedemikiannya agama mengatur. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun ay hadirun illa bi'iznihi. Tidak halal seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Puasa Senin Kamis umpamanya. Suaminya pas di rumah. Suaminya membutuhkan. Maka tidak boleh puasa. Dalam hal ini bukan berarti apa hak suami lebih tinggi daripada hak Allah. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah kewajiban mentaati suami. Dalam hal ini wajib. Yang kamu lakukan puasa. Puasa yang hukumnya apa? Sunnah. Syariat yang mengatur ini. Tidak ada bahasa hak suami lebih daripada hak Allah. Bukan bahasa itu. Dua-duanya Allah yang mengatur. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau puasa yang fardu Ramadan, ya harus suami tidak boleh melarang itu. Hak Allah Azza wa Jalla yang harus ditunaikan oleh hambanya dari kalangan wanita. Yang berikutnya harus ditunaikan adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini masalah penting apalagi di wilayah antum ini, di pemukiman yang padat di kota Jakarta yang besar. yang istri kalau keluar di sana banyak laki-laki yang kita tidak tahu, yang berniat jelek dan sebagainya. Kita kalau istri kita memegangi prinsip ini, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, kita sebagai suami itu tenang. Saya yakin istriku berada di rumah. Saya yakin istriku taat, enggak akan mungkin keluar kecuali nelfon dulu atau WA atau ngasih tahu mau ke rumah orang tuanya. Kan orang tuanya sakit, pas kebetulan tidak sampai safar, hanya beberapa kilo mamanya. Kalau itu belum boleh juga jangan dilakukan. Itu hak suami melarang. Nanti dikasih waktu satu saat. Nanti sama saya aja, nanti saya mau pulang gak sih gini. Masya Allah itu. Ya. Disebutkan dalam beberapa dalil tentang hal ini. Hadis yang sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib. Aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillah, ila ta'atillah, idza kana fi qa'ri baitiha. Seorang istri dikatakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tetap tinggal berada di dalam rumahnya. Itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia memiliki suami, maka itu adalah taat kepada suaminya. Yang berikutnya kaum muslimin, ini sudah waktunya sudah bisa Pak? 11:30 ya Pak ya. Sudah mau azan ya. 11:42. Kita sampai 42 enggak apa-apa. Ya, ini eman-eman. Waktunya saya ngebut saja beberapa hak lagi. Di antaranya adalah seorang istri harus mengedepankan perintah suaminya lebih dari perintah orang lain sampai pun orang tuanya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'zamun nasi 'aqqan 'ala ar-rajul?" Siapakah orang yang paling besar haknya yang harus ditunaikan oleh seorang wanita? Qala zawjuha, suaminya. Sehingga suaminya ketika memerintahkan sesuatu harus ditaati lebih daripada yang lainnya. Antuqaddima zawjaha haqqa zawjiha ala haqqi sa'ir aqaribiha. Itu jikalau memang berbenturan. Tapi kalau seandainya engkau wahai sang suami bisa legowo, bisa memahami adab abinya atau saudaranya menginginkan sesuatu yang halal, yang enggak, yang enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, silakan aja. Kamu turuti kemauan abimu atau umimu. Saya mas yakni legowo, ridho saya, enggak apa-apa. Itu Masya Allah. Menggabungkan dua hal yang kadangkala istri kita berat. Antara suami atau permintaan orang tuanya. Maka kita sebagai suami bisa memberikan kelonggaran. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang prinsip dan suami memegang prinsip itu, maka sang istri tidak dikatakan uququl walidain, durhaka kepada orang tua ketika sang istri ini mentaati suaminya. Tidak termasuk durhaka. Walaupun mungkin orang tua marah. Kamu nak gak taat sama orang tua. Istri ini bingung. Ini bapak, ini suami. Sampaikan, Pak, ini suami saya begini. Nah, kalau bapaknya seorang ahli sunnah, salafi, dia akan mengatakan, sudah, kamu taati suamimu. Bapakmu ini yang salah. Oh, Masya Allah itu luar biasa. Ya, kadangkala bapaknya ngotot. Oh, kamu gak tahu suami durhaka. Kalau istri tetap ikut suami, tetap ikut suami. Dan dia tidak dikatakan durhaka secara syar'i. Kadangkala ada problem rumah tangga yang seperti itu. Ya. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan, tapi kita lanjutkan dulu aja ya. Hadirin yang kami muliakan, termasuk di antara kebaikan yang harus kita sampaikan di sini, jangan sampai seorang istri itu mengingkari kebaikan suaminya. Ini diingatkan dalam hadis Nabi. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang wanita itu masuk neraka. Nabi yang menyebutkan, "Kumtu inda babin nar, fa idza ra'aytu akthar aliyan nisa." Aku berdiri di depan pintu neraka dan aku melihat ke dalamnya yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Yang paling banyak penghuninya adalah apa? Wanita. Kenapa? Karena di antara sebabnya adalah mereka, li'anna kunna tukfirna la'na wa takfurna al-'ashir. Karena kalian tuh banyak mencela, melakna, dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Ini dia. Maka suami memang banyak kekurangan, tetapi janganlah engkau wahai sang istri mencelanya atau menghina kebaikannya. Bahkan kadangkala wanita itu disebut oleh Nabi, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra," kalau engkau wahai sang suami berbuat baik sepanjang masa, baik terus, "tsumarat minka syai'an," kemudian sang istri melihat sesuatu yang kurang darimu, kemudian sang istri mengatakan, "Mar itu minka khairan qat," aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu wahai suamiku, padahal selama ini baik. Itu hilang di mata sang istri gara-gara sang suami punya kesalahan satu. Jangan sampai terjadi. Kita ingat ini tuh kabar istri-istri kita. Itulah yang menyebabkan kebanyakan wanita menjadi ahlun nar. Yakfurnal al-ashir. Yang berikutnya kaum muslimin yang tadi kami telah sampaikan adalah tidak boleh sang istri menyebut kejelekan suaminya kepada siapapun. Itu hukumnya dosa besar. Itu hak suami yang harus dipenuhi. Hadirin yang kami muliakan, dari apa yang tadi kami sampaikan dari depan sampai ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat berkepentingan mendidik suami dan mendidik istri agar supaya mereka hidup dengan penuh harmonis, saling hormat menghormati, cinta mencintai, sayang menyayangi, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang hidupnya. Masya Allah. Ini hanya sekelumit dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran bagaimana mengarungi kehidupan ini. Kalau ada sesuatu yang apa namanya diributkan atau apa, kita bisa tanazul. Tanazul itu mengalah. Kadang-kadang istri memiliki keinginan, itu hal yang mubah. Tunggu, enggak apa-apa. Saya membolehkan selama itu membuat engkau senang istriku. Oh, senang sekali. Enggak apa-apa, mengapa? Mau beli apa? Mau beli ini, mau. Enggak apa-apa. Si penting ada duitnya baik. Kalau enggak ada duitnya ya jangan, Pak, enggak ada duit. Monggo silakan istriku, beli apa? Boleh beli ini, Bi, ke Shopee. Monggo. Kamu butuh, senang kamu. Beli enggak apa-apa. Ini uangnya. Masya Allah. Hidupmu akan bahagia. Masya Allah. Ini ada pertanyaan banyak banget. Curhatan apa ini ya, kaum muslimin? Tulisannya kecil juga. Kayak rumput bergoyang. Ya. Ada bahasa nikah siri. Nikah siri itu apa, Pak Komisimin? Kalau bahasa nikah siri, sebenarnya secara syar'i enggak ada nikah siri itu. Hanya sebagai pembeda nikah yang dicatat oleh KUA dengan nikah yang tidak dicatat oleh KUA. Dan dua-duanya nikah yang syar'i. Begitu. Bisa difahami? Adapun kalau nikah siri secara hizbi, tidak ada wali, yang menikahkan adalah gurunya, ini haram hukumnya zina. Kenapa? Rasul mengatakan la nikah illa biwali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya adalah orang tuanya, orang tuanya masih hidup, malah murabbinya yang menikahkan. Ini haram hukumnya zina itu. Wali itu tertentu dalam syariat, ada aturannya. Kalau sampai dilanggar maka tidak sah. Jangan gegabah. Tetapi kalau suaminya apa orang tuanya setuju, kemudian dinikahkan tanpa mengundang apa namanya penghulu, sah selama rukun dan syaratnya nikah itu terpenuhi. Begitu bisa difahami, dan ada saksi-saksinya, dan ada apalagi walimah walaupun sedikit pernikahan begitu. Banyak banget. Kalau ada istri yang dinasihati kemudian dia tidak memenuhi nasihat suaminya, antum kalau bisa berlapang dada, berlapang dada. Ada kebaikan. 10 kebaikan, 2 yang tidak baik. Maka engkau kalahkan 2 itu dan engkau pandang yang 8. Bisa dipahami hadirin? Tapi itu fatal. Fatalnya apa? Yang 8 poin itu lebih banyak daripada 2. Kenapa engkau kalahkan? Keutamaan dia 8 poin itu hanya sekedar mengalahkan 2 poin tersebut. Paham maksudnya, Pak? Ya. Namanya wanita kadangkala ya begitulah kekurangan ya harus dimaklumi. Contoh, anak kepengen punya istri yang tinggi. Coba anti tinggi. Bagaimana meninggikan tubuh? Ini keinginan yang ngawur nih. Paling jawabannya ya sana cari istri lain kan gitu jawabannya. Dan itu yang diinginkan ternyata. Hak anak asuhan itu ekonomi muslimin ada pembahasannya. Hak asuhan itu adalah diberikan kepada sang ibu ketika kecil. Karena dia membutuhkan air susu ibu dan ketika sudah besar diberikan hak untuk memilih. Ada khilaf di situ. Ada pembahasan rincinya ada dalam kitabnya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ini sudah masuk waktu salat zuhur. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.